Adam melihat kemulusan sorga. Bagai Adam melihat kemulusan sorga. Kekasihku, aku terserang birahi. Kekasihku, aku terserang birahi. Tempe bongkre batul, Ranca Calung Banyumas. Tempe bongkre batul, Ranca Calung Banyumas. Dan nyanyian bocah-bocah, hidung kuning bulan telanjang. Aku terserang dirai.